Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. At-tanbih al-thani, ala? Sayyid. Sura. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh al-doktor Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala. At-thani, annal haditha sahiha darajatun marutabun بتفاوت تحقق هذه الأوصاف في درجاتها وبعضها يكون في الدرجة العليا وذلك بسبب تحقق هذه الشروط في أعلى درجاتها بخاصة ما يتعلق بأوصاف الرواة كي يكون الرواة في أعلى درجات التيقظ والحفظ والإتقان ويكون الحديث الآخر متوفرا فيه هذه الشروط لكن رواته لم يبلغوا رتبة أولئك في الضبط والحفظ وإن كان الجميع يشمله وصفه الصحيح ومثلا أطلقت عبارة سلسلة الذهب أو أصح الأسانيد على رواية مالك عن نافع عن ابن عمر أو أصح الأسانيد أو أصح الأسانيدي على رواية مالك النافع عن ابن عمر فيمن قيلت فيه هذه العبارة ليس كمن لم تقل فيه ومثال آخر الرواة المخرج لهم في الصحيحين على سبيل الاحتجاج بهم ليسوا كالرواة فيما سواهما وهكذا لذا قال الحافظ ابن حجر في النقبة وتفاوت رتبه أي الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف وجمع مراتب الصحيح الناظم الشيوطي في ألفيته بقوله مروي زين فالبخاري فما لمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما كان على شرط كان على شرط فتى غيرهما. طيب. تنبيه yang kedua yang disebut oleh Syekh أن الحديث الصحيح درجات ورتب. Bahwasanya hadith yang sahih درجات ورتب. Ada derajat-derajat, ada tingkatan-tingkatan. Jadi tidak satu derajat, tidak satu tingkatan, tapi bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Apa sebabnya sehingga ada derajat-derajat, ada tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda? Litafawuti tahakkuki hadihil awsafi fi darajatiha. Dikarenakan adanya tafawut. Ya. Tafawut ya. Ada keterpautan dalam hal terrealisasinya sifat-sifat ini, sifat-sifat hadis sahih pada derajat-derajatnya. Fabaduha yakunu fi darajatil ula al-ulya. Nah, fabaduha yakunu fi darajatil ulya. Jadi jelas tadi apa faktornya? Kenapa bisa ada derajat? Kenapa bisa ada rutab? Nah, ditafawuti tahakkuki hadhihi law awsaf fi darajatiha. Nanti akan diberi contoh, akan jelas. Nah, jadi sebagian dari sebagian darinya ada yang berada pada tingkatan ad-darajal ulia, derajat yang tertinggi. Tamam. Wadhalika bisabab tahaqquqi hadhihi asyurut fi a'la darajatiha. Hal itu dikarenakan syarat-syarat ini, syarat-syarat hadits sahih, ya, terwujud, terrealisasi pada a'la darajat. Nah, afwan. Di a'la darajatiha, iya. pada derajat yang tertinggi. Wabi khasatin maya ta'allaku bi asafir ruwati, dan lebih terkhusus ya yang terkait dengan sifat-sifat rawi. Nah, lebih khusus yang terkait dengan sifat-sifat rawi. Nah, karena awsaf ar-ruwah, sifat-sifat rawi-rawi itu berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Kayakun ar-ruwatu fi a'la darajati at-taqwidi wal hifdi wal itqan. Seperti halnya rawi-rawi itu, rawi-rawi hadis itu, rawi-rawinya berada pada derajat yang tertinggi dalam hal at-taqwid, dalam hal tanggapnya dia, jelinya dia. Ya, dalam hal tanggapnya dia dan jelinya dia. Tidak lalai, tidak ada kelalaiannya. Nah, dia benar-benar tanggap dan jeli. Sayyid pada derajat tertinggi. Wal hifz, derajat tertinggi dalam hal hifz, hafalan. Nah, tamud dhabt, kesempurnaan dhabtnya pada tingkatan yang tertinggi derajatnya. Wal itqan, dan dalam hal itqannya. Tamam? Wa yakunu al-hadithul akharu, dan hadith yang lainnya, sedangkan hadith yang lain mutawaffiran fihi hadhihi syurutu, terpenuhi dalamnya syarat-syarat ini. Nah, sama-sama hadis sahih, terpenuhi juga syarat-syarat ini. Lakin ruwatuhu lam yablughu rutbata ulaika fi dhabt wal hifz. Namun rawi-rawinya tidak mencapai rutbah, derajat, tingkatan mereka dalam hal penguasaan riwayat dan dalam hal hifz. Wa in kana al-jami'u yashmuluhu wasfu sahih. Meskipun semuanya, semua rawi-rawi itu, ya, dan kedua hadis itu, meskipun kedua hadis tersebut semuanya dicakup oleh pensifatan hadis yang sahih, bahwa itu hadis yang sahih. Nah, hadis yang pertama sahih lidati, hadis yang kedua sahih lidati, litawaffuri syurut. Tamam? Seluruh syurut terpenuhi dua-duanya, sehingga termasuk dalam kategori hadis sahih lidatihi. Tapi ketika dibandingkan rawi-rawi hadis yang pertama dengan rawi-rawi hadis yang kedua, kita melihat realitasnya ada perbedaan ya sifat. Nah, yang pertama fi a'la darajati at-tayaqqud wal hifz wal itqan, sedangkan yang kedua di bawahnya. Sehingga yang pertama ashahhu min ats-tsani, yang pertama lebih sahih daripada yang kedua. Permasalahan, contohkan, utliqat ibaratu silsilati al-zahabi atau ashahil asanid ala riwayat Malikin an Nafi' ibn Umar. Baik. Dimutlakkan julukan ya, ungkapan bahwa itu adalah silsilah dzahab. Sanad ini adalah rantai emas, masya Allah. Nah, nilai yang terbagus kan kalau emas, rantai emas. Au ashahil asanid, atau ini dianggap sebagai sanad yang paling sahih. Dua ungkapan ini ya disematkan kepada riwayat Malik An-Nafi' ibn Umar. Jadi kalau ketemu sanad ini, Malik dari Nafi' dari ibn Umar, ini termasuk silsilatul dhahab, termasuk ashahul asanid. Sehingga hadis ini tentunya berada pada tingkatan yang tertinggi. Fi a'la darajatis sahih. Faman qilat fihi hadhihi al-ibaratu, ya, maka yang dikatakan padanya ungkapan ini tadi bahwa itu adalah silsilah dhahab wa sahih hasanid, laisa kaman lam tuqal fih, tentunya berbeda dengan yang tidak diistilahkan seperti itu. Nah, ini contoh ya. Jadi kekuatan sanad, kekuatan hadis sahih yang sanadnya adalah Malik An-Nafi' bin Umar, karena ini adalah silsilatul dhahab ini adalah sifat hasani, beda dengan yang tidak disifati dengan itu. Masih ada yang lain yang juga disifati seperti ini. Tayyib. Wa misalun akhar. Contoh ruwatul mukharraju lahum fi sahihain. Rawi-rawi yang rawi-rawi itu dikeluarkan hadisnya dalam as-sahihain, yani sahih Bukhari dan Muslim. Ala sabilil ihtijaji bihim. Dalam rangka berhujjah dengan mereka, berhujjah dengan hadis mereka. Maka rawi-rawi tersebut yang dikeluarkan hadis-hadisnya oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya ala sabilil ihtijaj, sebagai hadis yang sahih yang dijadikan hujjah oleh Al-Bukhari dan Muslim, laisu, mereka berbeda. Ya, karuati fi masiwahuma, mereka tidak seperti rawi-rawi yang dikeluarkan di luar sahih Bukhari dan Muslim. Tentunya beda dengan rawi-rawi yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, oleh At-Tirmidzi dalam sunannya, oleh Imam Ahmad dalam Mustadrak dan seterusnya. Beda tentunya. Bisa dipahami? Ya, karena rawi-rawi yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya ala sabilil ihtijaj sebagai hujjah hadis-hadisnya, ini pada tingkatan tertinggi. Kredibilitas, ya, rawi-rawi tersebut. Wahakada, dan demikianlah seterusnya. Lidha qala al-Hafidh bin Hajar fi al-Nukhbah, wala kanaitan Hafidh bin Hajar, al-Hafidh bin Hajar mengatakan dalam al-Nukhbah, Nukhbatul Fikr, watatafawatu rutabu, dan rutbah, tingkatannya berbeda-beda, bertingkat-tingkat, ayat al-Hadith as-Sahih, yaitu al-hadith as-sahih bitafawuti hadil awsaf, dikarenakan adanya keterpautan perbedaan sifat-sifat ini. Naam, wa jama'a maratib as-sahih an-Nadhim as-Suyuti telah mengumpulkan tingkatan hadis yang sahih mulai dari yang tertinggi dalam alfiyahnya. Diqouli marwiyu dzaini, yakni hadis yang diriwayatkan oleh kedua syekh ini, dzaini, ya, isim isyarat yang mengisyaratkan menunjuk kepada Al-Bukhari dan Muslim, yakni muttafaq alaih. Marwiyu dzaini yang diriwayatkan oleh keduanya, yaitu muttafaq alaih, Al-Bukhari dan Muslim ittafaqa ala riwayat al-hadith. Maka ini yang tertinggi. Urutan berikutnya, fal-Bukhariyu fama li muslimin. Kemudian urutan yang berikutnya adalah dari dua ini, dzain, Al-Bukhari dan Muslim, fal-Bukhariyu, maka Al-Bukhari lebih tinggi. Hadis, tingkatan kesahihan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya lebih tinggi. Itu yang berikutnya. Fama li muslimin, kemudian urutan berikutnya adalah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya. Jadi muttafaq alaih, kemudian sahih Al-Bukhari, kemudian sahih Muslim. Itu urutannya. Sudah tiga kan? Fama hawa syartuhuma. Kemudian urutan keempat adalah, ya, hadis yang memenuhi syarat keduanya, memenuhi syarat Al-Bukhari, memenuhi syarat Muslim, tapi tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, namun hadis itu dikeluarkan oleh selainnya, ya, dengan terpenuhi syarat-syarat Bukhari dan Muslim. Kemudian fasyartu awwalin fasanin. Kemudian urutan yang keberapa sekarang? Kelima, ya. Urutan yang kelima adalah hadis yang memenuhi syartu awwalin, yang memenuhi syaratnya Al-Bukhari. Fasanin, kemudian urutan yang keenam yang memenuhi syaratnya Muslim. Karena memang syaratnya Al-Bukhari itu lebih kuat daripada syaratnya Muslim. Oleh karena itu tingkatan hadis dalam Sahih Bukhari lebih kuat daripada yang di Sahih Muslim. Tamam? Jadi yang tertinggi muttafaq alaih, kemudian Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian hadis yang memenuhi syarat keduanya, kemudian fasyartu awwalin, kemudian yang memenuhi syaratnya Al-Bukhari, fasanin, kemudian yang memenuhi syaratnya Muslim. Tsumma ma kana ala syarti fatan ghairihima. Baru kemudian urutan yang terakhir adalah hadis sahih yang di atas yang sesuai dengan syarat ya fatan yakni syarat pemuda imam yang meriwayatkan hadis ghairihima selain Al-Bukhari dan Muslim. Nah, wadih. Jadi بالغد إن شاء الله نشرع في الحسن في الحديث أصل الحسن نعم بارك الله فيكم.